Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke akhir benang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajah bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi tamengku.